ora ngombe banyu putih ditompo ya lo oh kae sing ping kae awas wah aduh aduh ya lo kae MC ne siji kana cie modus siapa pantat kok jeneng kok pantat iki piye to iki saya minta air putih yang panas enggak usah dikasih apa-apa. Saya itu dulu beratan saya cuma 40 kilo, kemudian jadi 101 kilo. Saniki muduk meneh 80 kilo. Kapan 40 kilo? 40 kilo zaman kula manggon mejite wong Muhammadiyah. Kula guru. Lah napa kula melu Muhammadiyah guru? Soalnya Muhammadiyah belas ra tau ana slametan. Guru ora ana. Terus kula dadi wong NU meneh mundak 101 kilo. Lah napa wong NU lemu? Soalnya wong NU titik-titik mangan yasinan mangan tahlilan mangan selamatan mangan genduren mangan maulutan mangan rejepan mangan solawatan mangan ruwan mangan tonggone loro njaluk didongake mangan delala sing loro mati mangan meneh nganti asrofi rupane kaya besek iki lho mangan mangan mangan. Begitu kulo kelemon sampai 101 kilo, kulo kelingan dawe kanjeng Nabi, nahnu kaumun lanakul hatta najuk wa ida akal nalam nata. Kami adalah kaum yang belum makan sehingga kami lapar dan sudah berhenti makan sebelum kami kenyang. Akhirnya kulo poson Dawud, kulo mboten mangan sego, ngerowot, kulo mboten ngombe manis, kulo mboten ngurangi minyak, ngurangi garam. Kula mboten poso, kula sarapane namung banyu putih kalih buah pir setunggal, awan mangan sayur, sore saderenge magrib mangan iwak laut. Mung niku tok. Mas, lha iso digawa sak kompore. Delok banyu panas jurat teko-teko iki panitane pelit men ta iki. Jarang panas Al-Fatihah. Pakih Asrofi monggo diunjuk benderanipun. Shalawat ala Nabi Muhammad. Lah, bila wong Indonesia niku identitasnya sarung, wong Arab identitasnya jubah. Menulonggo niki namine napa nih? Yang saya pakai ini namanya apa? Napa nih? Rok mbahmu kaya ngene kok rok. Kayak gini kok rok ngono. Malah kulot. Ya Allah, kiai kok kulotan. Niki jenenge tok rung, katok sarung. Songko ngarep ketok kaya sarung, songko mburi ketok kaya katok. Pengen dibuka ra? Tak buka. Satu, dua, iya. Ora apa-apa matane mendelik. Apa? Niki kile penak kile katok sarung ngene iki. Ana wong ngejak gelut langsung set. Niki katoke kula umbah teng kolami iwake mati kabeh. Mergo mambu mbahmu kuwi mergo mambu. Dadi angsal nganggo sarung oleh, nganggo katok oleh, wong niku identitas Buddha harus pakai jubah seperti orang Arab. Lah Habib Syekh niku nganggo jubah ya wangun wonge dhuwur. Dadi nganggo jubah pas wong Arab wong Asrofi narik becak kok nganggo jubah. Ya narik rem ora mandek-mandek. Awakmu ngerti? Rem becake manggone ning ndi? Ning isor sadel. Ayo ditarik ora mandek-mandek salah sing ditarik ora mandek-mandek to iki. Lah wong gaweane menek wit kelopo golek degan kok nganggo jubah. Ya bluluke nambah loro. Elo angsal nganggo ngene iki angsal nganggo sarung angsal, nganggo katok jin setan demit iblis ki ya ora apa-apa. Wong niku budaya. Wong Islam dilihat dari budayane mawon ketok le. Oh meneh kowe metu saka dalem nganggo jaket, nganggo jas tulisane Ahbabul Mustofa. Orang langsung oh kae mesti wong Islam iki apa Ahbabul Mustofa. Seher mania. Oh. Menawi iki ruji mania. Oh. Kae mesti wong Islam, buktine apa nganggo jaket Majelis Rasulullah ketok. Mila kula gawe pondok, wong ra yakin iki apa to? Selain apa pondok kula jenenge pondok pesantren ora aji. Wong mikir, kok pesantren kok ora? Wong kula niku sing aneh-aneh kok pondoke ora aji, masjidnya Al-Bejaji. Jamaah pengajiane jenenge Al-Kintiliyah. Hai Hanafi. Mudah-mudahan Hanafi panjang umur, amin. Orang sedunia mati Hanafi hidup sendirian. Yambu mbok-mbok sangit barang. Ki mau nggodoke ketoke kan pengen ndang mangan. Lah, tapi kalau orang beriman, dari mana Anda bisa mengatakan oh Asrofi kayak beriman? Enggak. Oh Hanafi kayak beriman? Enggak bisa dilihat secara fisik dan dohirnya, enggak bisa. Tapi orang beriman itu selain tidak bisa dilihat secara fisik, tetapi ada ciri-ciri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa wong beriman ki sing bathuke ireng, jidatnya hitam-hitam begini? Ora, kanca bathuke ireng. Ora mergo sujud, kejaduk. Nyuwun sewu, zaman Kanjeng Nabi itu kenapa banyak sahabat yang bathuknya hitam? Karena zaman Kanjeng Nabi belum ada karpet, belum ada keramik, belum ada tikar. Zaman Rasulullah sholatnya itu di atas tanah pasir berkerikil. Begitu sujud, apalagi sujudnya Rasulullah itu panjang. Sing jenenge sujudnya panjang, sujudnya suwe. Ora kok awake sing didawake. Kan ono niku wong sujud dilosor niku lak yo ono. Lah iki sujud apa push up? Enten mboten? Dadi diduwawake niku. Malah kaya nubruk tikus to kuwi. Yang dimaksud memanjangkan sujudnya itu sujudnya panjang, lama, bukan memanjangkan bodinya. Wong salat iya aneh-aneh kok. Wong salat wis penak-penak, sawu sufu fakum fi shalah, kon kon luruske sope. Malah ngidak sikile kancane iki ya ana. Nek delalah sing didak ki yo nginggati terus. Sing kene ngidak rene, sing kene ngidak rene. Akhire salate ngene iki. Mbok yo biasa-biasa aja keles. Ilumut korengan jijik ini kok. Ngono kuwi yo tadi ki yo ana macam-macam nek wong takbire bolan-bolane. Sopo to kowe iki aku ngono. Wong wong takbir niku lah di situ kan dua hal. Sama dengan pundaknya seperti ini atau sama dengan telinganya, sejajar dengan telinganya. Allah. Biasa. Yo ana sing guyani kok. Wah, mentang-mentang Islam mah ngopo? Tuh silat. Bismillah. Sholli fardhu subuh. Ngapain? Mana sing koyo nyegat biskotane kok. Au. Kowe iki ngopo? Mulai biasa-biasa wae. Au. Mulai ketemu wong ngono iki kok ya ono ngono lho. Sedakep niku lho. Sedakep dalam salat iku hukumin apa toh? Sunnah mboten wajib. Allahu akbar. Iki sunnah. Lah, sunnah ini ku teng pundi? Di bawah dada, di atas pusat. Ora terlalu munggah, ora terlalu mudun. Sunah ngoten niku. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Allah. Dalah poso-poso awan-awan wong duyu. Wetenge lara. Allah. Apa? Bila maca di fase-fase bismillahirrahmanirrahim. Orang gawean. Sing dhuwur banget ya ana, ketoke arepe bodho ora oleh THR. Allah. Sake. Kaya rupane Asrofi lho. Terlalu ngisor ya ana. Ketoke flu burung. Allah. Sora ngene iki. Buh kademen. Allah. Yo, lak sunah ngaten iki. Yang tidak boleh itu sebenarnya ini karena sunah, itu maka kemudian kadang-kadang sak gelem dhewe. Karena enggak wajib. Maka kalau kalau Anda lihat orang Arab itu banyak ketika imamnya membaca surat, itu biasanya banyak makmum yang pegang Quran kemudian nyemak bacaan imam. Biasa ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Makmume nyemak. Soale napa wong Arab niku lak traweh kadang-kadang dus niku sekali traweh. Bahkan Kanjeng Nabi niku trawehe Al-Baqarah plus Ali Imran. Ayo. Maka banyak yang maca Quran. Angsal apa mboten nyekel Quran? Angsal. Ning ora usah takon juz pira. Engko nembe salat bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang tidak boleh itu salat dengan berkacak pinggang. Allahu akbar. Malangkrik. Lah napa to wong mati niku lak mati nika dikafanep. Dingaten nggih, soalé wong salat sedekap niku latihan mati. Mila ora malangkrik. Iki benane sesuk lah Hanafi mati malang kere ngene iki wae. Malaikate wedi, wah malah digajul dhisik kuwi ni Hanafi. Apakah orang beriman itu dilihat dari celananya? Congklang utawa dawa? Ora. Sekarang ada istilah isbal, isbal memanjangkan celana. Yang maksud dilarang memanjangkan celana itu adalah ketika memanjang celana dengan sombong. Contoh nih, wong mantenan artis-artis nih kok pakaian dawa, mantene ning kene, bajune ning jalan Solo. Itu karena sombong, enggak boleh. Jadi jangan ada yang mengatakan sing belang, sing kondo sopo. Niku jenenge RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Lah istilah itu yang doyo alkacong, aliran katok conglang. Tidak bisa dilihat. Apakah orang beriman itu bisa dilihat dari janggotnya? Ora. Jenggotnya hukumnya sunnah, ndok ora wajib. Lah wong doyo ki ya aneh duwe jenggot ra duwe kumis kaya wedhus. Duwe kumis ra duwe jenggot jare ne kaya lele. Lah maratuaku kae ya jenggoten ya kumisen. Berarti maratuaku ya wedhus ya lele to kae. Niki sunah ora wae. Kula niku ngingu jenggot titik niki mergo bojo kula saderenge turu senengane nyekeli jenggot. Daripada nyekeli jenggote wedhus lah. Di ada 5 hal yang perlu ada perhatikan. Kuku niku sunahe dipotong. Kumis itu sunahnya dikerok. Jenggot sunahnya dipanjangkan. Paling dawa niku enggak segini tapi cuman sak gegeman. Tidak boleh lebih. Sunah sak menteri kita. Lah ngene kae ya Allah. Kadang-kadang melakukan kaboten dawa ngene. Ini ki sunah, tapi enggak dawa-dawa. Kemudian nyuwun sewu, bulu ketiak niku sunah dicabuti. Bulu kemaluan niku sunah dikerok. Sunah niku. Lho tenan iki. Kono hadis niku sunah dikerok. Mila ning yo ngerok dhewe. Aja digawa ning salon. Engko arepe ngerok gawa ning salon. Ana salon lakune Asrofi dimik-dimik kae. Pak Mas, mau motong. Yang dipotong apanya? Engko malah Hanafi ning salon jelo dikrimbat barang. Orang beriman niku ciri-cirine napa? Al-Anfal ayat 2. Atau dalam ayat lain Anda sudah baca dalam surat Al-Hujurat. Tidak bisa dilihat dari jilbabnya, jenggotnya, tidak bisa dilihat dari batok atau jidat hitamnya. Wong beriman niku napa ciri-cirine? Innamal mu'minunalladzina idza dzukirallahu wajilan qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wong iman niku ciri-cirine idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hati. Krungu adzan atine rasane cus. Do kali wong duyu. Krungu adzan malah susah. Nembe tandur ning sawah krungu adzan dur. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabane napa? Adzan meneh.